Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 207. Kitab tercelanya pikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Wahai malapetaka, alangkah kejinya dan memperoleh kebajikan, alangkah agungnya. Ketahuilah kiranya, maka bermurokobahlah dengan Allah, wahai saudara-saudaraku. Catatan, murobakoh artinya takut kepada Allah. Tetapi kalau dengan bukan Allah itu bisa diartikan bergaul dan menjaga. Dan janganlah kamu ditipu oleh setan dan wali-walinya dari orang-orang yang berpegang dengan hujah-hujah atau dalil-dalil yang batil di sisi Allah. Karena mereka itu sesungguhnya rakus kepada dunia. Kemudian mereka mencari bagi diri mereka alasan-alasan dan keterangan-keterangan. Dan mereka mendakwakan bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai harta. Lalu orang-orang yang tertipu itu menghiasi dirinya dengan menyebutkan sahabat-sahabat, supaya mereka dimaafkan oleh manusia pada mengumpulkan harta. Dan sesungguhnya mereka telah ditipu oleh setan, dan mereka tidak menyadari. Kasihan engkau, wahai orang yang hilang akal lantaran fitnah. Sesungguhnya, alasan engkau dengan harta Abdurrahman bin Auf itu tipuan dari setan yang dituturkannya dengan lidah engkau. Maka engkau menjadi binasa. Karena engkau, manakala engkau dakwakan bahwa sahabat-sahabat pilihan menghendaki harta itu untuk berbanyak-banyakan, kemuliaan, dan hiasan, lalu engkau mengumpat mereka yang mulia itu, dan engkau sandarkan mereka kepada urusan yang besar. Dan manakala engkau mendakwakan bahwa mengumpulkan harta halal itu lebih tinggi dan lebih utama daripada meninggalkannya, maka sesungguhnya engkau telah menghinakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul. Dan engkau sandarkan mereka kepada sedikitnya kegemaran dan zuhud pada kebajikan ini, yang engkau dan sahabat-sahabat engkau menggemarinya pada mengumpulkan harta. Dan engkau sandarkan mereka kepada kebodohan, karena mereka tiada mengumpulkan harta sebagaimana engkau kumpulkan. Manakala engkau mendakwakan bahwa mengumpulkan harta halal itu lebih tinggi kedudukannya daripada meninggalkannya, maka sesungguhnya engkau telah mendakwakan bahwa Rasulullah SAW tidak menasihati umatnya, karena ia melarang mereka daripada mengumpulkan harta. Dirawikan Ibnu Uda dari Ibnu Mas'ud dan Al-Bayhaqi dari Al-Haris bin Suwaid. Dan sesungguhnya diketahui bahwa mengumpulkan harta baik bagi umat. Maka Rasulullah SAW telah menipu umat dengan dakwaan engkau ketika dilarangnya mereka dari mengumpulkan harta. Demi Tuhan yang menguasai langit, engkau telah berdusta atas Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW itu penasihat bagi umat, kasih sayang dan belas kasihan kepada mereka. Manakala engkau mendakwakan bahwa mengumpulkan harta itu lebih utama, maka sesungguhnya engkau telah mendakwakan bahwa Allah Ta'ala tidak melihat kepada hamba-hambanya ketika dilarangnya mereka daripada mengumpulkan harta. Dan sesungguhnya diketahui bahwa mengumpulkan harta itu lebih baik bagi mereka. Atau engkau mendakwakan bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui bahwa keutamaan itu pada mengumpulkan harta. Maka karena itulah dilarangnya mereka dari mengumpulkan harta itu. Dan engkau lebih mengetahui dengan kebajikan dan keutamaan pada harta. Maka karena itulah, engkau ingin pada membanyakkan harta seakan-akan engkau lebih mengetahui dengan tempat kebajikan dan keutamaan dari Tuhan engkau. Maha Suci Allah, dari kebodohan engkau, wahai orang yang kurang akal lantaran fitnah. Pahamilah dengan akal engkau apa yang telah ditipu engkau oleh setan, ketika setan itu menghiasi engkau dengan berdalilkan harta para sahabat. Kasihan engkau, tiada akan bermanfaat bagi engkau dengan berdalilkan harta Abdurrahman bin Auf. Dan sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menyukai pada kiamat bahwa ia tidak diberikan harta dari dunia selain untuk dimakan. Dan telah sampai kepadaku cerita bahwa tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat, lalu banyak orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kami takut kepada Abdurrahman mengenai apa yang ditinggalkannya. Lalu Ka'ab menjawab, subhanallah, apakah yang kamu takutkan kepada Abdurrahman? Ia berusaha dengan baik, ia membelanjakan dengan baik, dan ia tinggalkan dengan baik. Lalu berita itu sampai kepada Abu Dzar. Maka Abu Dzar keluar dari rumahnya dengan marah, bermaksud bertemu dengan Ka'ab. Waktu ia lalu di jalan, lalu menemui tulang rahang unta, maka diambilnya dengan tangannya. Kemudian ia meneruskan perjalanan, bermaksud menemui Ka'ab. Lalu orang mengatakan kepada Ka'ab bahwa Abu Dzar mencari engkau. Ka'ab lalu keluar berlarian dari rumahnya, sehingga ia masuk ke tempat Utsman. Ia meminta bantuan pada Utsman dan diterangkannya kepada Utsman berita tersebut. Dan Abu Dzar menuju mengikuti jejak mencari Ka'ab, sehingga ia sampai ke rumah Utsman. Tatkala Abu Dzar masuk, lalu Ka'ab dengan bangun berdiri dan duduk di belakang Utsman, lari dari Abu Dzar. Abdurrahman bin Auf menyukai pada hari kiamat bahwa ia tidak diberikan harta dari dunia selain untuk dimakan atau kut. Dan telah sampai kepadaku cerita bahwa tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat, lalu banyak orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kami takut kepada Abdurrahman mengenai apa yang ditinggalkan. Maka Abu Dzar berkata kepada Ka'ab, hai anak perempuan Yahudi, engkau mendakwakan bahwa tiada mengapa dengan apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah SAW keluar ke arah Bukit Uhud dan aku bersama beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hai Abu Dzar. Aku lalu menyaut, ya, saya, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lalu bersabda, mereka yang banyak ialah mereka yang sedikit pada hari kiamat, selain orang yang mengatakan begini dan begini dari kanannya dan dari kirinya, depannya dan belakangnya, dan sedikit pun tiada mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, hai Abu Dzar, aku menyahut, demi bapakku, engkau dan ibuku, ya, hai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tiada akan menggembirakan aku bahwa aku mempunyai seperti bukit Uhud yang aku belanjakan pada jalan Allah. Aku mati pada hari yang akan aku mati dan akan aku tinggalkan dari harta itu dua kirat. Kirat adalah timbangan permata. Lalu aku bertanya, atau dua kintar, wahai Rasulullah? Satu kinta, timbangan 100 kali. Rasulullah SAW menjawab, tetapi dua kirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau menghendaki yang banyak, dan aku menghendaki yang sedikit." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar. Rasulullah SAW menghendaki yang ini, dan engkau, hai anak perempuan Yahudi, mengatakan, "Tiada mengapa dengan apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Engkau dusta, dan dustalah orang yang mengatakan." Ka'ab tidak menjawab perkataan Abu Dzar tadi karena takut, sehingga ia pun keluar. Sampai kepada kami berita bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepadanya suatu khalifah dari Yaman. Maka dengan serentak gemparlah kota Madinah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apa ini?" Orang menjawab, "Suatu kafilah datang kepada Abdurrahman." Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Benarlah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sampailah yang demikian itu kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya aku melihat surga. Lalu aku lihat orang-orang muhajirin dan orang-orang muslim yang miskin masuk ke surga dengan berjalan cepat. Dan tiada seorang pun dari orang-orang kaya yang aku lihat masuk ke surga bersama mereka itu, selain Abdurrahman bin Auf. Aku melihat dia bersama mereka ke surga dengan merangkak.'" Diriwayatkan Ahmad dari Aisyah. Lalu Abdurrahman menyambung bahwa kafilah dan apa yang di atas kafilah itu pada jalan Allah. Dan sesungguhnya budak-budaknya itu menjadi merdeka. Mudah-mudahan aku akan masuk ke surga bersama mereka itu dengan berjalan cepat. Sampai kepada kami riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Adapun engkau sesungguhnya adalah orang pertama yang akan masuk ke surga dari orang-orang kaya dari umatku. Dan engkau tiada akan memasukinya selain dengan merangkak." Diriwayatkan Al-Bazzar dari Anas. "Kasihan engkau, wahai yang hilang akal lantaran fitnah. Maka apakah alasan engkau dengan harta itu? Dan inilah Abdurrahman tentang keutamaan, ketakwaan, perbuatan-perbuatannya yang baik dan pemberiannya akan harta pada jalan Allah, serta persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berita kegembiraannya juga dengan surga." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Sa'id bin Zain. Ia disuruh berdiri di lapangan hari kiamat dan huru-haranya disebabkan harta yang diusahakannya dari yang halal untuk menjaga diri dan perbuatan-perbuatan baik atau ma'ruf. Ia membelanjakan dari harta itu dengan kesederhanaan. Ia memberikan pada jalan Allah dengan mudah. Ia dilarang berjalan cepat ke surga bersama orang-orang muhajirin yang miskin. Dan jadi ia merangkak dalam bekas-bekas perjalanan mereka. Maka apakah persangkaanmu dengan orang yang seperti kita, yang tenggelam dalam fitnah duniawi? Kemudian dari itu, maka heran, seluruh heran bagi engkau, hai orang yang hilang akal. Engkau berguling dalam percampuran harta subhat atau yang diragukan halalnya dan harta haram. Engkau melompat-lompat di atas kotoran manusia dan berbalik-balik pada nafsu syahwat, perhiasan dan bermegah-megahan. Engkau berbaik-baik pada fitnah duniawi. Kemudian engkau mengemukakan dalil atau hujah dengan Abdurrahman dan mendakwakan bahwa engkau, jikalau engkau telah mengumpulkan harta, maka telah dikumpulkan lebih dahulu oleh para sahabat. Seakan-akan engkau telah menyerupai salaf atau orang-orang yang terdahulu dan perbuatan mereka. Wahai kasihan engkau sesungguhnya ini termasuk kias atau analogi iblis dan fatwanya kepada pembantu-pembantunya. Dan akan aku sifatkan atau terangkan kepada engkau hal keadaan engkau dan hal keadaan keutamaan para sahabat. Demi umurku, sesungguhnya setengah para sahabat itu mempunyai harta yang dikehendakinya untuk menjaga diri dan memberikan pada jalan Allah. Lalu mereka mengusahakannya yang halal, memakan yang baik, membelanjakan dengan sederhana dan mendahulukan keutamaan. Mereka tiada melarang yang benar atau hak dari harta itu, dan mereka tidak kikir dengan dia. Tetapi mereka berbuat kemurahan karena Allah dengan kebanyakan harta itu. Dan sebagian mereka berbuat kemurahan dengan semuanya. Dan pada waktu kesulitan, mereka banyak yang mengutamakan Allah dari dirinya sendiri. Maka demi Allah, adakah engkau seperti yang demikian? Demi Allah, sesungguhnya engkau itu jauh dari keserupaan dengan kaum atau para sahabat itu. Kemudian, sesungguhnya para sahabat pilihan adalah mencintai kemiskinan dan merasa aman dari ketakutan kemiskinan. Mereka percaya kepada Allah tentang rezeki mereka. Mereka bergembira dengan takdir Allah, rela dengan percobaan, bersyukur pada waktu senang, bersabar pada waktu susah, dan memuji Allah atau mengucapkan Alhamdulillah pada waktu gembira. Adalah mereka merendahkan diri karena Allah, warok atau menjaga diri dari kesukaan tinggi dan berbanyak harta. Mereka tiada mengambil dari dunia selain yang diperbolehkan atau mubah bagi mereka. Mereka rela dari dunia sekedar yang menyampaikan ke akhirat. Mereka jauhkan dunia dan bersabar di atas segala yang tiada disukai dari dunia. Mereka teguk kepahitan dunia dan zuhud dalam kenikmatan dan kembang dunia. Mereka, demi Allah, adakah engkau seperti demikian? Telah sampai pada kami riwayat bahwa adalah mereka apabila dunia menghadap kepada mereka, niscaya mereka gundah dan mengatakan, dosa yang segeralah siksaannya dari Allah. Apabila mereka melihat kemiskinan datang menghadap, niscaya mereka mengatakan, selamat datang kepada siar atau orang-orang soleh. Telah sampai kepada kami riwayat bahwa setengah mereka atau kaum sufi, apabila telah pagi hari dan ada pada keluarganya sesuatu yang akan dimakan, maka ia menjadi susah dan gundah hatinya. Dan apabila tidak ada pada mereka sesuatu, niscaya ia menjadi gembira dan sukacita. Lalu ditanyakan kepadanya, bahwa manusia apabila tidak ada pada mereka sesuatu, niscaya mereka berhati gundah. Apabila tidak ada pada mereka sesuatu, niscaya mereka berhati gundah. Dan apabila ada pada mereka sesuatu, maka mereka bergembira. Sedang engkau tidak seperti yang demikian. Orang sufi tersebut menjawab, sesungguhnya aku apabila aku pagi hari dan tidak ada padaku dan tidak ada pada keluargaku sesuatu, niscaya aku bergembira. Karena aku mempunyai contoh dengan Rasulullah SAW. Dan apabila ada pada keluargaku sesuatu, niscaya aku berduka cita. Karena aku tiada mempunyai contoh dengan keluarga Muhammad. Dan telah sampai kepada kami riwayat bahwa mereka, kaum sufi, apabila berjalan kepada mereka jalan kemewahan, niscaya mereka berduka cita dan mereka kasihan kepada dirinya. Dan mereka mengatakan, apakah bagi kita dunia ini dan apakah yang dikehendaki dengan dunia? Maka seolah-olah mereka di atap sayap ketakutan. Dan apabila berjalan pada mereka jalan percobaan, niscaya mereka bergembira dan bersukaria seraya mengatakan, sekarang kita telah diadakan ahadah atau perjanjian oleh Tuhan kita. Maka inilah hal ihsannya orang-orang salaf dan sifat mereka. Pada mereka itu lebih banyak keutamaan daripada yang telah kami terangkan. Maka demi Allah, adakah Anda seperti yang demikian? Sesungguhnya Anda adalah jauh dari keserupaan dengan kaum atau para sahabat dan kaum sufi itu. Dan akan aku sifatkan atau terangkan kepada Anda hal keadaan Anda, hai orang yang kurang akal, yang berlawanan dengan hal keadaan mereka. Dan yang demikian, bahwa Anda berbuat kedurhakaan ketika kaya dan Anda kufur atau tidak bersyukur ketika mewah, menyombong ketika senang, dan lalai daripada mensyukuri yang empunya nikmat. Anda berputus asa ketika melarat, marah ketika datang percobaan, dan tidak rela dengan kode atau takdir. Ya, engkau marah kepada kepapaan dan engkau benci kepada kemiskinan. Dan yang demikian itu kebanggaan rasul-rasul. Dan engkau benci dari kebanggaan rasul-rasul itu. Engkau menyimpan harta-harta dan mengumpulkannya karena takut dari kepapaan. Dan yang demikian itu termasuk sebagian dari jahat sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kurang yakin dengan jaminannya dan mencukupi dosa dengan yang demikian. Dan kiranya engkau yang mengumpulkan harta bagi kenikmatan duniawi, kebagusan, nafsu syahwat, dan kelezatan duniawi. Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat umatku ialah mereka yang diberi makan dengan kenikmatan. Lalu bertambahlah engkau badan mereka. Diriwayatkan Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa setengah ahli ilmu mengatakan, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat suatu kaum atau golongan yang mencari kebaikan bagi mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, kesenangan telah kamu habiskan dalam kehidupanmu di dunia, dan kamu telah bersenang-senang dengan yang demikian itu. Dan engkau dalam kelalaian, engkau sesungguhnya telah mengharamkan nikmat akhirat disebabkan nikmat dunia. Wahai penyesalan dan musibah, benar, kiranya engkau mengumpulkan harta untuk berbanyak-banyak harta, untuk ketinggian kemegahan dan perhiasan dalam dunia. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa orang yang mencari dunia untuk berbanyak-banyakan harta atau untuk menyombongkan diri, niscaya ia menjumpai Allah. Dan Allah marah kepadanya. Dan engkau tidak memperdulikan dengan kemarahan Tuhan engkau yang tertimpa kepada engkau ketika engkau menghendaki berbanyak-banyakan harta dan ketinggian. Ya, benar. Kiranya engkau berdiam di dunia lebih engkau sukai dari berpindah dekat dengan Allah, maka engkau tiada menyukai menemui Allah. Dan Allah lebih lagi tiada menyukai menemui engkau. Dan engkau itu dalam kelalaian. Kiranya engkau merasa sedih kepada apa yang hilang dari engkau dari harta benda dunia. Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merasa sedih kepada dunia yang hilang daripadanya, niscaya ia mendekati kepada neraka seperjalanan sebulan. Dan ada yang meriwayatkan seperjalanan setahun. Diriwayatkan Abi Hafs Al-Ataqi dari Amr bin Su'aid. Engkau merasa sedih terhadap apa yang hilang dari engkau tanpa memperdulikan dengan dekatnya engkau dari azab Allah. Ya, kadang-kadang sewaktu-waktu engkau keluar dari agama engkau untuk penyempurnaan dunia engkau, engkau gembira dengan menghadap dunia kepada engkau, dan engkau merasa tenteram karena yang demikian, karena kegembiraan dengan dunia. Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai dunia dan gembira dengan dunia, niscaya hilang ketakutan kepada akhirat dari hatinya. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa engkau memperhitungkan atas kegundahan terhadap apa yang hilang dari engkau tentang dunia. Dan engkau memperhitungkan dengan kegembiraan engkau pada dunia apabila engkau sanggup atas yang demikian. Dan engkau gembira dengan dunia engkau. Dan engkau cabut ketakutan kepada Allah Ta'ala. Kiranya engkau bersungguh-sungguh dengan urusan dunia engkau, berlipat ganda dari apa yang engkau bersungguh-sungguh dengan urusan akhirat engkau. Dan kiranya engkau melihat musibah engkau pada perbuatan-perbuatan maksiat yang engkau lakukan itu lebih mudah dari musibah engkau pada pengurangan dunia engkau. Ya, ketakutan engkau dari hilangnya harta engkau itu lebih banyak dari ketakutan engkau dari dosa. Kiranya engkau yang memberikan kepada manusia apa yang engkau kumpulkan dari daki dunia seluruhnya untuk ketinggian dan keagungan dalam dunia. Dan kiranya engkau yang rela kepada makhluk yang marah kepada Allah Ta'ala, bagaimana engkau memuliakan dan membesarkan kasihan engkau. Maka seakan-akan penghinaan Allah Ta'ala kepada engkau pada hari kiamat itu lebih mudah bagi engkau daripada penghinaan manusia kepada engkau. Kiranya engkau yang menyembunyikan pada makhluk kejahatan-kejahatan engkau. Dan engkau tidak memperdulikan dengan penglihatan Allah kepada engkau pada kejahatan itu. Seakan-akan keaiban engkau pada sisi Allah itu lebih mudah bagi engkau daripada keaiban pada manusia. Seakan-akan budak-budak itu lebih tinggi tingkatannya pada engkau daripada Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala dari kebodohan engkau. Maka bagaimana engkau berbicara pada orang-orang yang berakal dan kekurangan-kekurangan ini pada engkau? Cis, bagi engkau yang berlumuran dengan kotoran dan yang engkau membuat alasan dengan harta orang baik-baik. Amat jauh, amat jauh. Alangkah jauhnya engkau dari orang-orang salaf yang pilihan. Demi Allah, sesungguhnya telah sampai riwayat pada kami bahwa mereka, orang-orang salaf, pada apa yang dihalalkan bagi mereka lebih zuhud daripada kamu pada apa yang diharamkan pada kamu. Bahwa hal yang tiada mengapa pada kamu adalah pada mereka termasuk yang membinasakan. Dan adalah mereka untuk kesilapan kecil saja menjadi sangat besar pada kamu untuk perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang besar. Kiranya hartamu yang terbaik dan yang paling halal itu seperti harta mereka yang subhat. Kiranya engkau merasa kasihan atas kejahatan engkau sebagaimana mereka merasa kasihan atas kebaikan mereka bahwa tiada diterima. Kiranya puasa engkau itu seperti berbukanya atau tiada berpuasanya, tiada berpuasanya mereka. Kiranya kesungguhan engkau pada ibadah itu seperti kelesuan dan ketiduran mereka. Kiranya semua kebaikan engkau itu seperti satu dari kejahatan-kejahatan mereka. Maka siapa yang ada seperti yang demikian, niscaya tidaklah ia bersama mereka di dunia. Dan tidak pula bersama mereka di akhirat. Subhanallah. Berapakah kiranya berlebih kurang di antara dua golongan tersebut? Golongan sahabat-sahabat pilihan pada ketinggian di sisi Allah dan golongan orang-orang yang seperti kamu pada di bawah. Atau Allah yang Maha Pemurah dengan karunia-Nya memaafkannya.